Mitra Bisnis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun depan menetapkan kebijakan baru yang tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas. Pemerintah juga menghapus penerapan ujian nasional untuk tingkat SD. Penerapan kebijakan ini membuat pro kontra. Pemerintah di satu sisi bertujuan memotivasi siswa meningkatkan potensinya, tapi ada protes dari kalangan guru. Jika siswa dipaksa naik kelas, nantinya akan menyulitkan anak itu karena materi pelajaran semakin sulit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Suparman. Pak Suparman, apa komentar Anda soal ini? Kami sih melihat begini, sebenarnya kegiatan pembelajaran itu sebenarnya kan kegiatan yang harus dibangun dengan suasana menyenangkan, ya. Kemudian tanpa mengganggu faktor-faktor psikologis anak. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya pendidikan sudah tidak baik atau kadang-kadang malah gagal, gitu ya, dalam melaksanakan pendidikan. Nah, terkait dengan kebijakan untuk menghapus tidak boleh tinggal kelas, nah, saya sejak dari dulu malah itu yang saya dorong, gitu ya. Jadi artinya tidak ada, jangan kita mengenal istilah tidak naik kelas atau tinggal kelas, gitu. Jadi proses belajar anak itu dilakukan secara berkesinambungan. Gitu. Jadi maksudnya berkesinambungan di sini, tidak ada anak yang merasa tertinggal, ya, dan tidak ada anak yang merasa lebih cepat, gitu ya, tidak merasa lebih balik, lebih pintar dari yang lainnya, dan tidak ada anak yang merasa lebih bodoh karena dinilai tinggal kelas. Apalagi kebijakan tinggal kelas itu kan bisa menyebabkan ketidakadilan, ya, misalkan hanya gara-gara syarat beberapa mata pelajaran saja, ya, yang dianggap paling utama kalau zaman dulu kan ada pelajaran pendidikan Pancasila, ya, pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, ya. Itu kalau rapotnya merah, 5 katakanlah, ya, 4 gitu, angkanya itu bisa tidak naik kelas. Nah, padahal kan potensi-potensi anak bisa saja tidak di sisi itu, gitu. Atau, ya, itulah. Jadi, bisa saja itu menyebabkan ketidakadilan bagi anak. Padahal sebenarnya pelajaran-pelajaran yang dianggap mungkin masih belum sepenuhnya diperoleh oleh anak, itu bisa dilakukan dalam proses, ya, dalam proses berikutnya, gitu. Jadi, ketika dalam satu tahapan tertentu, misalkan satu semester, dia harus memenuhi, katakanlah, 7 pelajaran atau 8 pelajaran, ya. Sementara pada akhir semester dia baru memenuhi 6 mata pelajaran yang memenuhi standar kompetensinya, maka yang 2 mata pelajaran itu bisa dipenuhi melalui proses pada jenjang semester berikutnya atau tahun berikutnya. Tidak harus digunakan istilah tinggal kelas. Jadi saya sih setuju kalau memang ini. Semestinya ini harus dilakukan sejak kebijakan ini sudah sejak lama, gitu. Saya kira itu. Lalu kalau terkait penghapusan penerapan ujian nasional untuk tingkat SD, Pak? Saya masih belum paham, ya, apa yang dimaksud dengan penghapusan kebijakan ujian nasional. Apakah ujian nasional dalam artian di sini pemerintah pusat tidak melakukan itu lagi, kemudian dilimpahkan ke daerah, gitu kan? Tetapi pada prinsipnya sama, gitu ya, kontennya, isinya tetap sama, yaitu misalkan ujian itu menjadi bagian penentu penting dalam kelulusan anak tersebut. Nah, kalau hal seperti itu, maka kebijakan penghapusan ujian nasional hanya merupakan pengalihan saja ke pemerintahan daerah, ya, yang diselenggarakan tetap oleh pemerintah daerah dengan syarat-syarat dan dengan sistem yang sama. Saya kira tidak ada perubahan yang signifikan, gitu ya. Tapi kalau itu dimaknai sebagai penghapusan ujian nasional, kemudian juga tidak diselenggarakan oleh daerah, tetapi sepenuhnya, ya, proses evaluasi itu diserahkan kepada satuan pendidikan atau sekolah, dan pada akhirnya kelulusan anak-anak itu ditentukan oleh hasil rapat bersama antara dewan guru dengan sekolah, gitu ya, berdasarkan penilaian proses sepanjang dia berada di sekolah itu. Maka itu yang benar, itu saya setuju, gitu ya. Jadi kalau dimaknai hanya pemindahan sistem ujian dari nasional, dari pusat, pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tanpa perubahan sistem yang cukup komprehensif, saya pikir nggak ada artinya itu kebijakan penghapusan ujian nasional. Demikian Sekjen Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Suparman. Saya Wendy Lim.